menyebutkan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Laisa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia atas Allah daripada doa. Maksudnya amalan yang sangat mulia di sisi Allah adalah doa. Tidak ada yang lebih mulia dari amalan-amalan apapun yang disyariatkan dalam agama Islam dibandingkan doa. Dan orang jika berdoa, maka dia akan melihat keajaiban, kekuasaan Allah yang dia tidak bisa lihat, tidak bisa perakirakan. Orang kalau berdoa, dia melihat keajaiban yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak ada sesuatu yang lebih mulia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan dibandingkan amalan berdoa. Ini dua hadis yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, penulis mengatakan, "Fa fi hadhihi al-ahadith dalalatun 'ala fadli ad-du'a wa 'azimi karamihi 'indallah." Dalam hadis-hadis ini terdapat petunjuk tentang keutamaan doa dan keagungan kemuliaannya di sisi Allah. Wa rafi'i makanatihi minal ibadah, ketinggian kedudukannya dalam ibadah. Wa annahu ruhuha wa lubbuha wa afdaluha, dan bahwa ia adalah ruh ibadah, intisarinya, serta yang paling utama. Wa innama kana dhanika kadhalika li umurin adidatin dhakaraha ahlul ilm. Kedudukan doa yang demikian hanyalah disebabkan karena sejumlah perkara seperti disebutkan oleh para ahli ilmu. Yaitu, maksudnya begini, doa adalah inti ibadah, ibadah yang paling agung, ibadah yang paling utama. Doa adalah amalan yang paling mulia di sisi Allah. Kenapa demikian? Dikarenakan beberapa sebab. Sebab-sebab ini dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, minha anna du'a fihi tadarru' ila Allahi wa idharul dha'fi wal hajati ilaihi subhanah. Yang artinya, di antaranya, di dalam doa terdapat kedudukan kepada, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penampakan kelemahan serta kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keadaan yang seperti ini Allah sangat menyukainya. Seorang hamba menundukkan diri kepada Allah, seorang hamba menampakkan kelemahan, seorang hamba menampakkan keperluan, kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sangat menyukainya. Saya beri contoh, seorang hamba menundukkan diri kepada Allah, makanya keadaan yang paling disukai oleh Allah adalah sujud, karena hamba menundukkan diri kepada Allah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajid. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah sujud, karena di dalamnya ada penundukan diri secara lahiriah dan secara batiniah. Kemudian contoh yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala suka berdoa karena di dalamnya terdapat kelemahan, menampakkan kelemahan, yaitu ketika seorang hamba mengangkat tangan. Ini menunjukkan kelemahan, menunjukkan keperluan hamba tersebut. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, beliau bersabda, "Inna rabbakum hayyun karim. Yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra." Sesungguhnya Rabb kalian adalah Maha Pemalu, Maha Pemurah. Allah malu terhadap hambanya yang mengangkat kedua tangannya dan mengabulkannya dengan tangan kosong. Kenapa? Karena di dalamnya hamba menampakkan diri kepada Allah. Kelemahan, menampakkan keperluan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang orang-orang yang berdoa, orang-orang yang berwukuf di Arafah dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat 'ashiyyata Arafah." Jika pada siang hari bulan Arafah, yadnullahu al-mu'min, maka Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada orang-orang yang berwukuf di Arafah. Faqad, lalu Allah berkata kepada para malaikatnya, "Unzuru ma arada haula." Wahai para malaikatku, perhatikan apa yang mereka inginkan. Apa yang mereka inginkan. Artinya, yang mereka inginkan semuanya aku kabulkan. Kemudian Allah berfirman, "Afidhu ibadi maghfuran lakum wa liman syafa'tum lah." Dalam riwayat yang lain, "Ja'uni syu'than ghubra. Afidhu ibadi maghfuran lakum wa liman syafa'tum lah." Mereka datang kepadaku dalam keadaan syu'than ghubran. Syu'than artinya rambutnya tidak tersisir rapi. Ghubran penuh dengan debu. Ini Allah menyukai hamba yang seperti ini. Menunjukkan kelemahan, menunjukkan kebutuhan. Allah sangat suka. Dan itu ada di dalam doa. "Pulanglah kalian ke Mekah, wahai hamba-hambaku. Bertawaf ifadah dalam keadaan kalian sudah diampuni dosa. Dan doa-doa kalian dikabulkan." Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hamba yang seperti ini, yang menampakkan kelemahan, menampakkan kebutuhan, keperluan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu nama Allah adalah As-Samad, alladhi yasmudu ilaihi kullu syai. Salah satu nama Allah adalah As-Samad, yang mana segala sesuatu sangat memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak memerlukan siapapun dan apapun. Ini menunjukkan keutamaan berdoa. Kenapa doa adalah inti ibadah? Kenapa doa ibadah yang paling mulia di sisi Allah? Sebabnya ini. Di dalam hadis yang lain, makanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lain sangat membenci orang-orang yang sombong. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis riwayat Imam Ahmad, di hari kiamat akan mencari orang-orang yang congkak, sombong, bongah, takabur, ujub. Allah mengatakan, "Anal Malik, anad Dayyan, ainal Jabbarun, ainal Mutakabbirun." Aku sang raja. Aku yang meminta pertanggungjawaban. Mana orang-orang yang sombong? Mana orang-orang yang merasa dirinya besar? Allah sangat benci. Nah, ini para ikhwan. Yang kedua, minha annal ibadah kullama kana alqalbu fiha akhsha' wal fikru fiha hadiran fahiya afdalu wa akmalu. والدعاء أقرب العبادات إلى حصول هذا المقصود فإن حاجة العبد تدفعه إلى الخشوع وحضور القلب وحضور القلب. Sebab kenapa doa adalah inti ibadah, sebab kenapa doa paling mulia di sisi Allah, di antaranya bahwa ibadah Setiap kali hati lebih khusyuk, pikiran lebih konsentrasi saat beribadah tersebut, niscaya ia lebih utama dan sempurna. Sementara doa merupakan ibadah yang paling dekat untuk meraih maksud ini. Meraih maksud hati lebih khusyuk, hati lebih konsentrasi, pikiran lebih konsentrasi. Hal itu kenapa? Karena kebutuhan seorang hamba mendorongnya untuk khusyuk dan menghadirkan hati. Orang ketika berdoa tidak akan diterima doanya kalau seandainya dia berdoa dalam keadaan lalai, dalam keadaan hilang pikirannya, enggak diterima. Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin lahin ghafil. Sesungguhnya Allah tidak menerima doa yang datang dari hati yang lalai dan terlena. Kenapa? Karena semestinya orang ketika berdoa itu dia penuh hadir hatinya, fokus pikirannya. Kenapa? Karena dia sedang minta apa yang dia perlukan. Dia sedang minta apa yang dia perlukan. Nah, disinilah kenapa akhirnya doa inti ibadah. Disinilah kenapa akhirnya doa adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah. Dikarenakan doa tersebut, ya, seseorang ketika berdoa lebih fokus. Pikirannya khusyuk. Hatinya khusyuk, pikirannya konsentrasi terhadap permintaan yang dia minta. Dan Allah lebih menyukai ibadah yang seperti ini dibandingkan ibadah-ibadah yang lalai, yang hatinya seseorang tidak khusyuk. Lihat di dalam sholat. Sholat yang mulia di sisi Allah adalah sholat yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah beruntung orang-orang yang beriman. Orang-orang yang di dalam sholat mereka khusyuk. Orang banyak yang sholat dari ujung kanan ke ujung kiri sholat. Yang satu dapat 1/10, yang satu dapat 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, setengah. Setengah. Macam-macam. Sesuai dengan tingkat kekhusyuan. Nah, di dalam doa ada itu. Orang minta khusyuk, bahkan kadang sambil menangis, menginginkan apa yang dia perlukan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan doa inti ibadah. Itu yang menjadikan doa amalan paling termulia di sisi Allah. Yang ketiga, wa minha anna ad-du'a mulazimun lit-tawakkul wal isti'anati billah. Di antaranya doa terkait erat dengan tawakal dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innat tawakkul huwa al-i'timadu bil qalbi 'ala Allah wa ath-thiqatu bihi fi husulil mahbubat wan-difa'il makruhat. Sebab tawakal adalah bersandar dengan hati kepada Allah Subhanahu wa taala serta yakin dengan Allah dalam mendapatkan apa-apa yang disukai dan menolak apa-apa yang tidak disukai. Wad-du'a'u yuqawwihi bal yu'abbiru anhu wa yusarrihu bihi. Dan adapun doa menguatkan hal itu. Maksudnya menguatkan hal itu menguatkan tawakal. Bahkan mengungkapkan dan menegaskannya. Maksudnya mengungkapkan dan menegaskan tawakal. Jadi kenapa doa inti ibadah? Kenapa doa amalan yang sangat mulia di sisi Allah? Salah satu sebabnya di dalam doa ada tawakal. Tawakal itu apa? Bersandar hati dengan yakin kepada Allah. Dan Allah sangat menyukai orang-orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dan di dalam doa terdapat realisasi tentang tawakal. Bahkan di dalam doa menampakkan tawakal. Tawakalnya terlihat di dalam doa. Karena dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa inna ad-da'iya ya'lamu daruratahu tammati ila Allah wa anna umurahu jami'aha biyadihi fa yatlubuha min rabbih rajian lahu wathiqan bihi wa hadha huwa ruhul ibadah. Orang berdoa mengetahui kebutuhannya yang sempurna pada Allah Subhanahu wa taala dan bahwa urusannya semuanya di tangannya. Maka dia memintanya dari Rabbnya dengan penuh harapan dan keyakinan terhadapnya. Inilah ruh ibadah. Ini akhirnya kita mengetahui kenapa di dalam doa adalah inti ibadah. Kenapa doa adalah amalan yang paling mulia di sisi Allah. Salah sebab itu sebabnya adalah ini. Yaitu bahwa orang yang berdoa di dalamnya dia ada tawakal. Dan benar-benar tawakal. Bahkan tawakalnya sempurna. Dan mengangkat tangan, bersandar, minta terus-terusan sama Allah. Ini yang merupakan ruh ibadah tersebut. Ya, merupakan ruh ibadah. Ila ghairi dzalika minal umur allati tubayyinu 'idama qadri ad-du'a wa rif'ata sya'nihi. Artinya, dan hal-hal lain yang menjelaskan keagungan kedudukan doa serta ketinggian urusannya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, pada bab ini penulis sampai di sini menyebutkan hadis tentang keutamaan berdoa. Jadi cuma dua hadis beliau sebutkan. Doa inti ibadah. Yang kedua, tidak ada amalan yang lebih mulia dibandingkan doa. Nah, saya akan menyebutkan hadis-hadis lain yang menunjukkan keutamaan berdoa. Hadis-hadis lain yang menunjukkan keutamaan berdoa. Yaitu hadis bahwa doa adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah. Doa sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah. Dalil yang menunjukkan akan hal ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salullaha min fadlih, fa inna Allah yuhibbu an yus'al." Mintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Maksudnya berdoalah. Sesungguhnya Allah menyukai untuk dimintai. Nah, ini hadis tentang keutamaan berdoa. Doa sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan berdoa yang lain disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, yaitu siapa yang tidak berdoa dimurkai oleh Allah. Ini menunjukkan pemahaman baliknya adalah siapa yang berdoa disukai oleh Allah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, man lam yas'adillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, niscaya Allah langsung murka kepadanya. Langsung murka kepadanya. Ini menunjukkan keutamaan berdoa. Baik secara mantuk atau secara mafhum. Mantuknya menunjukkan bahwa Allah memurkai orang yang berdoa. Memukai orang yang tidak berdoa. Mafhumnya adalah Allah Subhanahu wa taala menyukai, meridhai orang yang berdoa. Kemudian keutamaan berdoa yang lain adalah orang yang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah doanya. Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahad yad'u bidu'ain illa ataahu Allah ma sa'al aw kuffa 'anhu min su'i mithlih." ma lam yad'u bismin aw qati'ati rahim. Tidak adalah seorang berdoa dengan sebuah doa melainkan Allah akan mendatangkan apa yang ia minta. Ya, orang yang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Pasti dikabulkan permintaannya. Atau Allah Subhanahu wa taala akan menahan darinya keburukan yang semisal dengannya. Selama ia berdoa, saya ulangi, selama ia tidak berdoa dengan dosa atau memutus hubungan rahim. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari, "Ma min muslimin yad'u laisa bithmin wala qati'ati rahimin illa a'tahu Allahu ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa yang tidak ada dosa di dalam doanya dan tidak memutuskan hubungan rahim di dalam doanya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan salah satu dari tiga pilihan. Setiap doa ada pengabulannya antara salah satu dari tiga pilihan. Yang pertama, imma an yu'ajjilallahu lahu da'watu. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segera doanya. Yang kedua, wa imma an yudakhirha lahu fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala menabungnya, menangguhkannya di akhirat. Dikabulkan juga, tapi di akhirat dikabulkan. Yang ketiga, wa imma an yadfa'a anhu minas su'i mithliha. Dan dijauhkan darinya dari keburukan yang semisal. Maksudnya apa? Dari keburukan yang semisal. Maksudnya begini, dia minta anak, dijauhkan. Dia dapat anak, tetapi diberi sesuatu yang lain. Dia minta rezeki, dijauhkan dari rezeki, tidak dikabulkan, tapi dia diberikan yang lain. Itu yang dimaksud dengan dijauhkan darinya dari keburukan yang semisal. Nah, ini yang kadang-kadang seseorang tidak paham bahwa ternyata Allah sudah mengabulkan, tapi lewat cara lain. Ya. Lewat cara lain. Mencari rezeki tidak dikabulkan oleh Allah dari sini. Tetapi ternyata Allah memberikan sesuatu yang lebih daripada rezeki tersebut. Karena kalau diberikan yang ini, dia akan buruk. Maka dia diberikan yang itu. Ya. Ini setiap orang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Tidak akan pernah rugi orang berdoa. Baik dikabulkan langsung, atau ditabung di akhirat, atau dijauhkan dari keburukan yang semisal. Contoh, seorang laki-laki hendak berpoligami. Baik dikabulkan langsung, dapat langsung, mudah urusan, atau ya di akhirat terjegin. Atau diberikan yang lebih baik darinya. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah seorang yang bertanya kepada seorang yang berilmu. Bolehkah saya, yang bertanya ini perempuan, bolehkah saya berdoa kepada Allah? Ya Allah, masukkanlah saya dan suami saya ke dalam surga. Dan jangan berikan kepada suami saya satu bidadari pun. Syekh yang menjawab, kalian sudah menyiksa kita di dunia, tidak boleh poligami, sampai di akhirat juga disiksa. Tapi itu semua menjadikan kita maklum akhirnya, bahwa istri kita sangat mencintai kita. Di situ nilai positifnya. Sabar ya, sudah. Ya kalau man. Taib, ahibati hafizakumullah ta'ala, kita lanjutkan. على أنه ينبغي أن يتنبه إلى أن هذا لا يعني تفضيل الدعاء على غيره من العبادات مطلقا. Nah, ini penting nih. Ini fikih nih. Namun, kita kan katakan tadi, doa tidak ada sesuatu apapun yang lebih mulia di sisi Allah. Tidak ada sesuatu apapun. Namun, kata Syekh, patut diingat bahwa hal ini tidak berarti pengutamaan doa secara mutlak atas ibadah-ibadah lain. Bal jinsul dzikr afdalu min jinsid du'a min haitsun nazar ila kullin minhuma mujarradan wa qira'atul qur'ani afdalu min adz-dzikr wa adz-dzikru afdalu min ad-du'a. هذا من حيث النظر إلى الكل مجردا وقد يعرض للمفعول ما يجعله أولى من الفاضل. Perhatikan. Namun patut diingat bahwa hal ini tidak berarti pengutamaan doa secara mutlak atas ibadah-ibadah lain. Bahkan zikir dari segi jenisnya lebih utama daripada doa dari segi jenisnya. Artinya jenis zikir lebih utama daripada jenis doa. Maksudnya bagaimana? Bila sama-sama ditinjau secara tersendiri. Jadi ada orang berzikir, ada orang berdoa. Ya. Orang berzikir secara jenis zikirnya lebih utama dibandingkan orang berdoa. Kenapa demikian? Contoh misalkan. Sedangkan membaca Al-Quran lebih utama dari zikir. Lalu zikir lebih utama daripada doa. Ini ditinjau dari semuanya secara tersendiri. Akan tetapi pada kondisi tertentu sesuatu yang kurang utama akan menjadi lebih utama daripada yang paling utama. Zikir lebih utama dibandingkan berdoa. Karena di dalam zikir terdapat mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan di dalam doa terdapat meminta kepada Allah. Mengingat Allah lebih utama dibandingkan meminta kepada Allah. Di atas zikir ada baca Quran. Baca Quran lebih utama daripada zikir karena membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi itu dilihat dari setiap jenisnya. Jenis bacaan Al-Quran lebih utama daripada zikir. Jenis berzikir lebih utama daripada doa. Ya. Kemudian penulis mengatakan, وَهَذَا بَابٌ شَرِيفٌ مِنَ الْعِلْمِ يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُدْرِكَهُ وَأَنْ يَعْتَنِيَ بِفَهْمِهِ تَمَامَ الْعِنَايَةِ. Ini adalah persoalan mulia. Maksudnya perbedaan antara doa kurang utama dibandingkan zikir. Zikir kurang utama dibandingkan baca Quran. Ini permasalahan mulia. Dari ilmu yang patut bagi muslim untuk mengetahuinya dan memahaminya dengan serius. Liyudrikal afdala fi kulli waqtin wa hal. Agar dia mendapatkan yang paling utama di setiap waktu dan keadaan. Maksudnya begini. Kapan seseorang lebih mulia, lebih utama berdoa? Kapan seseorang lebih utama berzikir? Kapan seseorang lebih utama membaca Al-Quran? Agar benar-benar terrealisasi pemahaman terhadap doa, zikir, dan baca Quran. Ya. Kemudian penulis mengatakan, وَلِيَحُوزَ عَلَى الْأَكْمَلِ لَهُ فِي عِبَادَتِهِ لِرَبِّهِ وَطَاعَتِهِ لِمَوْلَاهُ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ. Yang artinya, agar dia mendapatkan yang paling utama di setiap waktu dan keadaan dan meraih yang paling sempurna dalam ibadahnya terhadap Rabb-nya serta ketaatan pada maulanya di setiap waktu dan tempat. Kemudian penulis mengatakan, Waqad dhakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu dhabitan daqiqan bitafadul bainal ibadat wa tanawwu dhalika bihasabi ajnasil ibadat wa awqatiha wa ikhtilafi amkinatiha wa ikhtilafil qudrati 'ala alqiyam biha wa nahwi dhalik wa 'ala dawihi yudrikul muslimu al-afdala lahu bihasabi tilkal ibarati al-mushari ilayha. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala telah menyebutkan batasan rinci tentang perbedaan keutamaan antara ibadah-ibadah. Hal itu beragam sesuai jenis ibadah-ibadah, waktu-waktunya, perbedaan tempatnya, perbedaan kemampuan untuk melaksanakannya, serta hal-hal sepertinya. Di atas garis itu seorang muslim dapat mengetahui apa yang lebih utama baginya berdasarkan pedoman-pedoman yang telah disyariatkan. Nah, kita baca sekarang. Qala rahimahullah innal afdala yutanawwa atau yatanawwa. Dua-duanya bisa. Sesungguhnya yang paling utama itu bermacam-macam, yatanawwa. Taratan bihasab ajnasil ibadat. Terkadang keutamaan berbeda sesuai dengan perbedaan jenis-jenis ibadah. Kama anna jinsas salati afdalu min jinsil qira'ah. Sebagaimana sholat dari segi jenis lebih utama daripada membaca Al-Quran. Wa jinsul qira'ah afdal min jinsil zikr. Wa jinsul zikr afdal min jinsil du'a. Sebagaimana begitu pula membaca Al-Quran dari segi jenis lebih utama daripada zikr. Lalu zikr dari segi jenis lebih utama daripada doa. Wa taratan yakhtalifu biikhtilafil awqat. Kama anna al-qira'ata wal-dhikra wal-du'a ba'da al-fajri wal-asri wal-mashru' duna salat. Terkadang perbedaan keutamaan itu disebabkan oleh perbedaan waktu. Sebagaimana membaca Al-Quran, zikir dan doa sesudah sholat subuh dan asar itulah yang disyariatkan. Dan bukan sholat. Jadi orang setelah sholat subuh baca Quran, berzikir, berdoa. Ini lebih utama dilakukan dibandingkan sholat. Karena sholat dilarang setelah sholat subuh dan sholat asar. Nah itu maksudnya. Jadi penting bagi seorang muslim yang berilmu untuk membedakan. Saya beri contoh. Tentang waktu. Di sini berbicara tentang waktu ya. Antara azan dan iqamah. Mana yang lebih utama? Baca Quran. Di hadapan kita ada beberapa ibadah nih. Baca Quran. Berzikir. Berdoa. Menolong orang lain. Mana yang lebih utama? Berdoa. Kenapa? Karena ada hadis yang menunjukkan akan hal itu. Ya, itu waktu para ikhwah. Hari Jumat. Mana yang lebih utama? Berdoa atau bersolawat? Bersolawat termasuk zikir. Maka jawabannya adalah bersolawat. Karena ada hadis yang menunjukkan akan hal itu. Nanti di hari Jumat habis asar, mana yang lebih utama? Bersolawat atau berdoa? Berdoa. Padahal sama-sama hari Jumat. Tapi ketika waktunya berbeda, maka pada saat itu berbeda pula jenis ibadah yang diunggulkan. Nah ini fikih yang harus dipahami. Ini sering pertanyaan-pertanyaan sering ditanyakan oleh sebagian orang. Saat mana yang lebih utama? Umrah dulu atau membangun rumah? Mana yang lebih utama? Umrah dulu, mengumrohkan diri sendiri atau membiayai umroh orang tua. Nah, itu yang disebut dengan tafadulul a'mal. Berbeda-beda kedudukan amalan sesuai dengan tempat, jenis, jumlah bilangan, waktu dan semisalnya. Wa taratan bi ikhtilafi amal al-insan al-zahir kama anna al-dhikr wa al-du'a fi al-ruku' wa al-sujud huwa al-mashru' duna al-qira'ah wa kadhalika al-dhikr wa al-du'a wa al-tawaf mashru'un bil-ittifaq wa amma al-qira'ah fi al-ta'if fiha niza'un ma'ruf. Terkadang perbedaan keutamaan disebabkan perbedaan amalan seseorang secara lahiriah, sebagaimana zikir dan doa ketika ruku dan sujud adalah yang disyariatkan, bukan membaca Al-Qur'an. Orang ketika ruku, ketika sujud yang disyariatkan adalah zikir dan doa. Sedangkan baca Quran tidak boleh. Padahal dari sisi jenisnya baca Quran lebih utama dibandingkan apa? Zikir. Nah, ini namanya tafadhulul a'mal. Perbedaan-perbedaan tingkatan amal sesuai dengan tempat, waktu dan jenis ibadah tersebut. Demikian pula zikir dan doa saat tawaf disyariatkan menurut kesepakatan ulama. Adapun membaca Al-Qur'an saat tawaf, maka terjadi perbedaan tentangnya seperti sudah dikenal. Nah, ini berarti saat tawaf lebih utama adalah membaca doa dan zikir. Ya, dibandingkan membaca Al-Qur'an, dibandingkan lagi menyanyi lagu Indonesia Raya. Sok nasionalis. Ya. Orang yang cinta itu tidak mesti harus diungkapkan. Nah, tapi ketika ada sesuatu yang dia dianjurkan ataupun dipaksa untuk memperlihatkan cintanya, maka dia akan sangat berjuang untuk mempertahankan cintanya. Cintanya kepada negara ini itu fitrah manusia. Semua manusia mencintai tempat kelahirannya. Semua manusia. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai tempat kelahiran Mekah. Ketika beliau berhijrah, beliau berdiam di sebuah tempat yang tinggi. Kemudian beliau menoleh ke Mekah. Wallahi innaki la khairu ardhillah wa ahabbu ardhillahi ila Allah. Walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu. Demi Allah, engkau wahai Mekah adalah bumi yang paling terbaik dari bumi-bumi Allah. Dan bumi yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kaummu tidak mengeluarkan aku, maka aku tidak akan pernah keluar. Ini rasa cinta yang dimiliki oleh Rasulullah SAW terhadap tanah Mekah, tempat kelahiran beliau. Makanya kan kaum Ansar ketika Nabi Muhammad SAW melakukan penaklukan kota Mekah, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda kepada para sahabatnya, kepada seluruh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, "Man dakhala al-Masjidil Haram fahuwa amin." Siapa yang masuk Masjidil Haram maka dia aman. "Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin." Barang siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan maka dia aman. "Man dakhala baitahu fahuwa amin." Siapa yang masuk ke dalam rumah maka dia aman. Maka kaum Ansar mengatakan, "Ar-rajulu yuridu an ya'uda ila baitihi." Ternyata orang ini ingin kembali ke kampung halamannya. Dan kaum Ansar ketika mengatakan seperti itu bukan karena menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi takut kehilangan bertetangga dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya lal ansar, wahai kaum ansar, kaliankah yang mengatakan seperti ini, seperti ini?" Maka kata kaum ansar, "Kami mengatakannya hanya karena takut kehilangan bertetangga dengan engkau, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni Abdullah wa Rasuluh." Aku adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Pantang bagiku setelah berhijrah untuk kembali ke tempatnya. Maka orang yang berhijrah tidak akan pernah kembali ke tempat dia pernah keluar darinya. Jadi begitulah kecintaan sahabat Nabi radhiyallahu anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. وَتَارَةً بِاخْتِلَافِ الْأَمْكِنَةِ كَمَا أَنَّ الْمَشْرُوعَ بِعَرَفَةِ وَمُزْدَلِفَةِ وَعِنْدَ الْجِمَارِ وَعِنْدَ الصَّفَةِ وَالْمَرْوَةِ وَالذِّكْرُ وَالدُّعَاءِ دُونَ الصَّلَةِ وَنَحْوِهَا وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ لِلْوَارِدِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَةِ وَالصَّلَاةُ لِلْمُقِيمِينَ بِمَكَّةَ أَفْضَلُ. Ini subhanallah, ini perlu memikirkan ini, atau memikirkan contoh-contoh ini perlu penelitian dan perlu ketinggian penelitian, dan itu tidak ada yang bisa kecuali Syekhul Islam ataupun para ulama. Beliau mengatakan, terkadang perbedaan keutamaan disebabkan perbedaan tempat. Sebagaimana yang disyariatkan di Arafah, Muzdalifah, di sisi Jumrah, serta Safa, di Safa dan Marwah adalah zikir dan doa, bukan sholat. Yang paling utama dilakukan di Arafah, paling utama dilakukan di Mina, paling di Muzdalifah, di Jumrah, ya, saat melempar Jumrah. Kemudian di Safa dan Marwah yang paling utama dilakukan adalah zikir dan doa. Bukan sholat. Padahal dari sisi jenis, ibadah sholat lebih utama dibanding zikir. Nah, itu dia maksudnya. Dari sisi jenis, ibadah sholat lebih utama daripada zikir. Tapi karena dilihat tempat, ibadah zikir dan doa lebih utama daripada sholat untuk dikerjakan. Begitu pula tawaf di Ka'bah bagi yang baru datang ke Mekah adalah lebih utama daripada sholat. Sedangkan sholat bagi orang yang tinggal di Mekah adalah lebih utama. Maksudnya apa? Kita dari Indonesia datang ke Mekah, lebih utama tawaf dulu. Ya, sebagai tawaf kudum, tawaf selamat datang untuk Masjidil Haram, untuk Ka'bal Musyarrafah. Adapun kalau sudah lama tinggal di situ, maka yang lebih utama adalah memperbanyak sholat dibandingkan memperbanyak tawaf. Meskipun memperbanyak tawaf dianjurkan, tetapi sholat lebih utama. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian penulis mengatakan, wataratan biktilafi martabati jinsil ibadah. Terkadang perbedaan keutamaan disebabkan perbedaan martabat jenis ibadah. Fal jihadu lirrijali afdhalu minal jihad minal hajj wa amma an-nisa'u fajihaduhunna al-hajj wal mar'atul mutazawijah ta'atuha li zawjiha afdhalu min ta'ati li abawayha bi khilafil ayyimah fa innaha ma'muratan bi ta'ati abawayha. Terkadang perbedaan keutamaan disebabkan perbedaan martabat jenis ibadah. Jihad bagi laki-laki lebih utama daripada haji. Adapun bagi wanita, maka jihad bagi wanita adalah haji. Perempuan bersuami, maka ketaatannya terhadap suami lebih utama daripada ketaatannya terhadap orang tuanya. Berbeda dengan perempuan yang tak bersuami, ayyim. Ayyim. Ya, perempuan tak bersuami itu ayyim. Di mana dia diperintahkan untuk mentaati kedua orang tuanya. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa perbedaan keutamaan disebabkan perbedaan martabat jenis ibadah. Sama-sama haji, sama-sama, tapi ternyata untuk perempuan amalan paling utama adalah berumrah dan berhaji. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, naral jihad 'ala rijal fa 'ala an-nisa'i jihad. Wahai Rasulullah, jihad hanya diwajibkan atas wanita. Laki-laki, apakah ada pahala bagi wanita untuk berjihad? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya. Alaikunna alaihinna al-hajju wal umrah." Iya, ada jihad bagi perempuan, haji dan umrah. Dan berat memang, terutama haji. Perempuan untuk berhaji itu berat, terutama kalau sudah tua. Ya, karena kan pakaian perempuan tidak sama dengan pakaian laki-laki. Kemudian kebiasaan perempuan tidak sama dengan kebiasaan laki-laki dan semisal. Berat. Keluar rumahnya perempuan tidak sama dengan keluar rumahnya laki-laki. Ya. Jadi berat. Haji untuk dan umrah untuk perempuan sangat berat. Makanya disejajarkan dengan jihad. وَتَارَةً يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ حَالِ قُدْرَةِ الْعَبْدِ وَعَجَزِهِ. Dan terkadang perbedaan keutamaan disebabkan perbedaan kemampuan seseorang atau ketidakmampuannya. Fama yaqdiru alaihi minal ibadat afdalu fi haqqihi mimma ya'jizu an. Maka apa-apa yang mampu dilakukan oleh seseorang dari suatu ibadah adalah lebih utama baginya daripada yang tidak mampu dia lakukan. Wa in kana jinsul ma'juzi anhu afdal. Meski jenis yang tidak mampu dilakukan itu lebih utama. Wa hadza babun wasi' yaghlu fihi katsirun minan nas wa yattabi'una ahwa'ahum. Maka jenis yang tidak mampu dilakukan ini itu adalah lebih utama. Ini adalah permasalahan yang sangat luas. Kebanyakan manusia berlebih-lebihan padanya dan mengikuti hawa nafsunya. Intinya kita harus perhatikan bahwa terjadi perbedaan di dalam masalah ini. Dalam artian sesuai dengan tingkatan masing-masing. Sesuai dengan tempat, sesuai dengan hari, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan jenis ibadah, sesuai dengan pelakunya. Keutamaan berbeda. Maka kita tidak bisa menjustifikasi orang, menghukumi orang. Oke, itu aja kada kawanya bersedekah. Oke, beda. Mungkin dia mendahulukan keluarga sebelum mendahulukan orang lain. Dan itu lebih utama dibandingkan yang lain. Ya. Dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang berilmu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh misalnya. Di Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah biasanya jam 8, 8:30, 9. Langsung sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya. Habis itu nunggu sampai subuh. Kosong. Maka orang yang berilmu dia istirahat tidur. Tidak ada jenis ibadah apapun. Sedangkan orang yang berlebih-lebihan dia melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Di situ diperlukan ilmu. Ya, di situ diperlukan ilmu agama. Contoh misalkan, sholat qobliyah, subuh. Maka yang paling utama dilakukan adalah di rumahnya. Si fulan datang pasti setengah menit sebelum iqamah. Pindahnya ke depan habis qobliyah tuh orang. Padahal sholat qobliyah di rumah lebih utama dibandingkan di masjid. Jadi jangan su'udzon. Ataupun jangan membuat hal-hal yang merupakan perasaan-perasangkaan buruk. Paham ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Membahagiakan keluarga lebih utama dibandingkan membahagiakan orang lain. Keluarga yang ada hubungan darah lebih utama dibandingkan orang lain yang tidak ada hubungan darah atau tidak ada hubungan pernikahan. Lebih utama. Dan kalau setiap orang melakukan ini, misalnya semua orang-orang yang di bawah rata-rata kemiskinannya, maka misalnya akan terjaga karena dijaga oleh keluarganya, dinafkahi oleh keluarganya. Nah, ini para ikhwah. Jadi amalan-amalan itu ada utama dilihat dari beberapa sisi. Ya. Ini yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Dan ini adalah pertemuan yang kedua pada bab ini. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.